Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzanallahu iyyakum minan nar. Untuk melindungi Nabi, membelanya, dan siap untuk menerima dakwah Islam, agama yang mulia. Dan di sanalah Islam tersebar. Dan Islam dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dimenangkan setelah tadinya mereka kaum muslimin ketika berada di Makkah, Rasul dan kaum muslimin ketika itu mereka ditindas. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wadhkuru id antum qalilum mustada'afuna fil ardh. Ingatlah kalian ketika itu sedikit jumlahnya dan orang yang lemah ketika itu. Kalian khawatir akan dikeroyok dan dimusuhi oleh manusia. Kemudian fa'awakum wa ayyadakum binasrihi. Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu ya memberikan pertolongannya dan mengokohkan kaum muslimin. Kemudian Syekh di sini mulai menjelaskan kepada kita tentang faedah hijrah. Wa fawaidul hijrah wal masailul lati fiha katsiratun. Faedah hijrah dan masalah-masalah yang ada di dalamnya itu sangat banyak. Lakin nadhkuru minha mas'alatan wahidatan. Namun kami di sini kata beliau ingin menyebutkan satu permasalahan. Hiya annan nasa minal muslimina lam yuhajiru karohata mufaraqatil ahli wal watani wal aqarib. Mereka manusia ketika itu dari kalangan kaum muslimin lam yuhajir. Mereka ada di antara mereka yang enggak mau hijrah. Ketika hijrah sudah diperintahkan oleh Allah, yang mana mereka tertindas, tidak bisa menyebarkan Islam secara sempurna di Makkah, maka mereka diperintahkan untuk berhijrah. Keluar. Nah. Ternyata ya ada di antara manusia dari kalangan kaum muslimin lam yuhajir. Mereka enggak mau hijrah. Kenapa? Karohata mufarraqati ahli wal watani wal aqarib. Karena enggak mau berpisah dengan kampung halamannya, keluarganya, sanak familinya. Itu alasan mereka enggak mau hijrah. Ya kalau saya hijrah nanti bagaimana di sana? Sementara di sini bisnis saya sudah berjalan, berkembang. Nanti saya kalau di sana hijrah bagaimana? Nah, apa yang mau saya lakukan di sana nanti? Nah, ini yang menyebabkan ada di antara manusia yang tidak mau ikut hijrah. Fahuwa, yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala katakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalum niktaraktumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi war rasul wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin." Katakan wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "In kana aba'ukum wa abna'ukum, kalau ya bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatir akan bangkrut, dan tempat tinggal yang kalian lebih cintai, lebih senangin, ahabba ilaikum minallahi wa rasul, ketimbang Allah dan Rasulnya, dan jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggu, hatta ya'tiyallah bi amri, sampai Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan perkaranya. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik." Allah mengingatkan ketika diperintahkan untuk hijrah, ternyata ada manusia, orang-orang yang enggak mau hijrah. Ya karena alasan-alasan dunia. Alasan-alasan dunia. Perdagangan, perniagaan, hartanya. Hartanya sudah banyak di sini. Nanti kalau di sana saya ngulang dari awal lagi usaha saya. Apalagi penduduk Mekah terkenal. Mereka orang yang biasa berdagang. Sedangkan penduduk Madinah, ya kehidupan mereka sehari-hari ya bertani. Masa saya harus bertani? Bagaimana? Saya gak terbiasa megang pacul dan yang lainnya. Gak biasa kena panasan. Nah, alasan-alasan seperti itu, ya Allah ingatkan. Kalau itu semua lebih kalian cintai tempat tinggal, saya nanti tempat tinggal lagi bagaimana? Saya sudah ada tanah di sini, rumah di sini. Ini kampung halaman saya. Itu semua lebih kalian cintai, ya, ketimbang berjihad, ketimbang perintah Allah dan Rasulnya, maka tunggu kata Allah sampai datang perintah Allah Subhanahu wa taala, datang perkara Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam ayat ini diterangkan bahwasannya ada manusia, orang-orang yang ketika diperintahkan untuk berjihad, berhijrah, itu ya tidak mau keluar, tidak mau berhijrah, padahal dalam kondisi dia di situ, keadaan dia di situ tidak bebas mengamalkan, mengerjakan, menjalankan Islam secara utuh itu enggak bebas. Dia tertindas, ya, enggak bisa dia. Ternyata ada orang-orang seperti itu. Naam. Falamma kharajat Quraisyu ilal Badar, kharaju ma'ahum kurhan. Maka ketika orang-orang Quraisy mereka keluar dalam pertempuran Badar. Naam, pertempuran Badar. Perang Badar yang kita kenal dalam sejarah Islam, perang yang pertama. Ketika itu ya sudah diizinkan, Allah juga mengizinkan kaum muslimin untuk berperang. Ketika di Madinah belum, di Makkah belum. Belum diizinkan untuk perang. Walaupun mereka dalam keadaan tertindas, dianiaya, enggak jarang mereka disiksa, ya kan? Nah, tapi mereka disuruh sabar, sabar, sabar. Nah, ketika mereka sudah kuat di Madinah, sudah kuat ini kaum muslimin, ya, baru Allah perintahkan mereka untuk berjihad. Terjadilah pertempuran pertama, peperangan pertama di daerah Badar. Ternyata, ya, ketika itu orang-orang musyrikin Quraisy yang ada di Mekkah itu, ya, mereka keluar ma'ahum mengajak orang-orang yang enggak mau tadi hijrah ke Madinah, dipaksa sama orang-orang kafir, dipaksa kaum muslimin tadi, orang-orang enggak mau hijrah tadi dipaksa, kamu kalau enggak mau keluar, enggak mau ikut di barisan kami, sudah habis kamu hartamu. Nah, enggak bisa kamu lagi tinggal di sini. Ayo ikut meramaikan supaya banyak pasukan kita ini. Tambah jumlah pasukannya. Dipaksa mereka untuk keluar. Fakutila ba'duhum birrami. Maka terjadilah peperangan, ternyata sebagian orang-orang yang dipaksa untuk perang tadi di barisan kaum musyrikin, orang-orang muslim yang dipaksa ikut di barisan kaum musyrikin. Dipaksa. Ternyata sebagian mereka ada yang terbunuh. Falamma alima sahabatu anna fulana kutila wa fulana kutila. Ternyata ketika sahabat tahu bahwasannya si fulan terbunuh, si alan terbunuh. Nah, ta'assafu ala dzalik, mereka menyesal, sahabat-sahabat tadi menyesal. Kaum muslimin yang berada di barisan Rasul, yang berada di Madinah, ya, mereka menyesal. Ternyata ada kabar si fulan ikut di barisannya kaum musyrikin dari Makkah tadi. Terbunuh. Waduh. Ini teman kita ngaji bareng dulu sama Rasul. Terbunuh ini. Gimana ini? Nah, maka sahabat mereka menyesal. Waduh, kita membunuh saudara-saudara kita sendiri, bunuh teman-teman kita sendiri. Mereka katakan, waqalu qatalna ikhwanana. Kita sudah bunuh teman-teman kita sendiri ini, saudara-saudara kita sendiri. Ini yang buat sahabat itu menyesal. Menyesal mereka. Merasa mereka bersalah. Karena kenapa? Ternyata yang terbunuh itu, ya, teman mereka sendiri. Yang mereka itu keluar karena terpaksa, dipaksa. Dipaksa mereka keluar. Nah, maka dengan penyesalan itu, ya, fa'anzalallahu ta'ala fihim, Allah turunkan ayatnya berkaitan dengan kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Allah jelaskan keadaan mereka. Innalladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh ila qawlihi wa kanallahu ghafurar rahima. Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang mereka ya meninggal dalam keadaan mereka ya mendzalimi diri-diri mereka. Naam. Mereka terbunuh ya. Meninggal dalam peperangan tersebut. Malaikat bertanya, "Qalu fi ma kuntum?" Ada apa dengan kalian ini? Kenapa kalian ini? Ya, ditanya oleh malaikat orang-orang yang terbunuh tadi. Mereka jawab, "Qalu kunna mustada'afina fil ard." Kami ini adalah orang yang lemah. Kami ini terpaksa karena kami dipaksa keluar. Nah, untuk ikut perang. Malaikat bertanya seperti itu. Mereka jawab, "Lah kami karena terpaksa keluar disuruh perang." Nah. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana Allahu ghafurur rahima." Dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka di sini Syekh mau menjelaskan bagi kita, menerangkan tentang kisah ini, kejadian ini. Fal yata'amma an-nasih li nafsihi hadhil qissata. Maka hendaknya perhatikanlah bagi orang yang ya memiliki keadilan pada dirinya berkaitan dengan kisah ini. Perhatikan orang-orang yang mau cari keadilan pada dirinya berkaitan dengan kisah ini. Perhatikan. Wa ma anzalallahu fiha minal ayat, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berkaitan dengan ayat ini. Nah, kita disuruh mencermati kisah ini. Apa itu? Diterangkan oleh beliau, fa inna ulaika law takallamu bikalamin kufri wa fa'alu kufran dhahiran yurdawna bihi qaumahum lam yata'assafi sahabatu ala qatlihim. Ya, sesungguhnya mereka orang-orang yang terbunuh tadi yang ikut di barisannya orang-orang musyrik dari Makkah, ya, orang-orang Islam yang terbunuh tadi dalam peperangan Badar tadi karena terpaksa. Naam. Andai kata mereka itu mengucapkan ucapan kekufuran. Kalau mereka jelas ucapan-ucapan kekufuran, tentunya ya sudah jelas. Wah, ini memang ya, sudah jelas di barisannya orang-orang musyrik. Andai kata mereka mengucapkan kalimat kekufuran, wa fa'alu kufran dhahiran, dan mereka juga melakukan kekufuran secara zahir yang membuat ridha, membuat senang orang-orang musyrik ketika itu. Tentunya sahabat yang membunuh tadi, lam yata'asif sahabat ala qatlihim. Sahabat itu tidak merasa nyesel. Apa yang menyebabkan sahabat itu merasa menyesal membunuh tadi? Ya karena enggak nampak sama orang-orang tadi itu yang enggak mau hijrah tadi melakukan kekufuran. Enggak. Juga enggak mengucapkan ucapan kekufuran. Enggak. Nah, makanya sahabat merasa menyesal. Wah, ini saudara saya. Ini teman-teman saya dulu waktu ya bermajelis bersama Rasul, cuman mereka enggak mau hijrah karena alasan ini dan itu. Alasannya karena senang sama hartanya, ya, senang sama tempat tinggalnya, rumahnya, dan yang lainnya. Ketika terjadi peperangan, ternyata mereka kok ikut di barisan orang-orang musyrik, terbunuh lagi. Aduh, menyesal sahabat yang sudah membunuh tadi. Nah, apalagi nampak mereka mengucapkan ucapan kekufuran, perbuatan-perbuatan kufur secara zahir. Nah, Ini yang membuat mereka menyesal. Mereka merasa bersalah. Naam. Li'anna Allah bayyana lahum wa hum bi Makkah lamma udhibu qauluhu ta'ala, ya, karena Allah jelaskan, ya memang mereka itu di Makkah memang tertindas, ya. Tertindas memang. Naam. Dipaksa mereka. Naam. Allah sebutkan tentang ayatnya, man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Siapa yang kufur setelah dia beriman kepada Allah. Naam, setelah tadinya dia beriman, kemudian dia kufur. Illa, dikecualikan, man ukriha, orang yang terpaksa untuk melakukan, mengucapkan perbuatan, ucapan kekufuran. Wa qalbuhu, tapi hatinya mutmainnun bil iman, tetap, ya, kuat keimanannya. Ini disebutkan, dijelaskan oleh Allah. Iya, memang seperti itu mereka, ya, karena terpaksa. Tapi hatinya mereka tetap beriman. Naam. Falau sami'u anhum kalaman aw fi'lan yurdawna bihi musyrikina min ghairi ikrahi makanu yaqulu qatalna ikhwanana. Kata Syekh, ya, andai kata mereka mendengar, ternyata mereka enggak pernah mendengar ucapan perbuatan yang membuat orang-orang musyrik itu ridho, senang. Nah, tanpa ada paksaan, enggak pernah. Makanya sahabat merasa menyesal dan merasa bersalah. Mereka ucapkan, qatalna ikhwanana, kita sudah membunuh saudara-saudara kami, teman-teman kami. Waduh, menyesal sahabat. Wa yuwaddihuhu qawlu ta'ala qalu fima kuntum. Maka dijelaskan dalam firman Allah, qalu fima kuntum. Mereka ditanya oleh para malaikat, kalian ini sebenarnya, ya, di golongan yang mana? Itu pertanyaan malaikat kepada orang-orang yang terbunuh tadi. Ini kalian ini yang mati ini sebenarnya kalian di golongan mana sih? Malaikat enggak nanya, walam yakun kaifa aqidatukum, enggak ditanya sama malaikat. Akidah kalian itu bagaimana? Keyakinan kalian itu bagaimana? Itu enggak ditanya sama malaikat. Au kaifa fi'lukum, atau, ya, tindakan kalian itu bagaimana? Perbuatan kalian itu bagaimana? Bukan itu pertanyaan malaikat. Naam. Bal qalu fi ayyi fariqaini kuntum? Akan tetapi malaikat tanya, kalian ini di golongan mana sebetulnya? Naam. Fa'tadzaru biqaulihim, mereka beruzur. Ya. Beralasan dengan ucapan mereka, kunna mustada'afin, kami ini orang yang lemah, ya. Kunna mustada'afina fil ardh, kami ini orang lemah di bumi. Naam. Kami orang tertindas, ya, kami terpaksa. Ya. Ketika mereka mengucapkan alasan seperti itu, mengutarakan, ya, alasan mereka, malaikat, ya, falam tukadzibuhum malaikatu fi qaulihim hadza, malaikat enggak mendustakan, enggak kata malaikat enggak dikatakan dusta kamu, kamu bohong. Malaikat enggak mengatakan seperti itu. Nah. Bal qalu lahum, akan tetapi malaikat mengatakan kepada mereka, alam takun ardullahi wasi'atan wasi'atan fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah itu luas, kamu bisa hijrah. Nah. Ya memang kalian tertindas di Mekah. Kalian itu tertindas. Bukankah disuruh hijrah? Kalau, ya, kalian lebih cinta kepada harta kalian, ya, perniagaan kalian. Ya ini yang menyebabkan kalian seperti ini keadaannya. Bukankah bumi Allah itu luas? Ya kalian terpaksa. Ya kalian pergi seharusnya. Keluar. Dan dijelaskan lagi, wa yuwaddihuhu qauluhu, dijelaskan lagi dengan firman Allah, illal mustada'afina minar rijal wan nisa. Ataukah kalian itu dari golongan yang disebutkan ini? Ternyata kan kalian bukan dari golongan ini. Ya, golongan disebutkan di sini di dalam ayat kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki atau wanita atau anak-anak, la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabil. Yang enggak mampu untuk keluar, ya, dan dia enggak tahu jalan. Kalau dia maksa untuk keluar untuk berhijrah pun karena dia enggak tahu jalan, ya, matinya nanti mati konyol, tersesat, ya, bisa mati konyol. Nah, ini namanya karena dia tertindas. Orang yang lemah, enggak mampu untuk hijrah, wanita gitu juga kan enggak mungkin. Nah, kalian ini, kalian mampu untuk hijrah. Bumi Allah itu luas, pergi kalian dari tempat itu. Nah, agar bisa, ya, menjalankan Islam dengan sempurna. Kecuali kalian di dalam golongan orang-orang yang disebutkan tadi. Ternyata kan kalian enggak di golongan orang-orang itu. Fa ulaika asallahu ay ya'fu anhum wa kana Allahu ghafurur rahim. Ya. Mereka itu semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka, wa kana Allahu ghafurur rahim. Naam, fa hada fi ghayatil wuduh. Ini merupakan sejelas-jelas keterangan yang paling jelas. Nah, fa idza kana hadza fis sabiqina al awwalina min as sahabah fa kaifa bi ghairihim. Kalau yang demikian ini terjadi pada generasi orang-orang yang pertama dari kalangan sahabat, maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang sekarang selain mereka? Nah, ya mungkin di pada zaman sahabat, generasi awal-awal dulu sudah jelas, ya kan, penindasan terang-terangan. Ya, mereka ditindas terang-terangan, disiksa terang-terangan. Nah, tapi kalau zaman sekarang, tidak ada yang memaksa dia. Ya, yang memaksa dia paling hawa nafsunya, ya, selera dia. Waduh, ngikuti hawa nafsu. Nanti saya kalau ngikutin agama yang benar, ngikutin ajaran yang benar, saya nanti dikucilkan sama masyarakat saya, dijauhin sama teman-teman saya. Ya sudahlah, saya apa adanya lah. Orang-orang terdahulu, ya, itu saja mereka diingkarin keadaan mereka seperti itu. Lah orang sekarang bagaimana? Lebih lagi, Islam sudah sempurna, sudah jelas Islam. Ketika dia tidak mampu untuk menjalankan Islam secara utuh di suatu daerah, di suatu tempat, dia cari tempat yang bisa untuk dia mengerjakan Islam secara utuh, secara sempurna. Ketika dia tahu di daerah dia, di tempat dia tersebar kejelekan, kerusakan, dia cari tempat yang baik, tempat yang bagus. Jangan dia lebih, wah ini sudah tempat saya lahirnya di sini, ya ini keluarga saya di sini, masa saya mau ninggalkan keluarga, atau ya usaha saya di sini, sawah ladang saya di sini, peternakan saya di sini, dan yang lainnya dari, ya, berat karena perkara-perkara dunia. Demikian pula, ya, ketika dia belajar. Ya, saya kalau nanti belajar mondok, bagaimana saya kedepannya? Saya enggak punya keahlian berkaitan dengan bidang keduniaan, nanti saya bagaimana? Enggak bisa cari uang dan yang lainnya. Yang ada hanya, ya, kekhawatiran, ketakutan berkaitan dengan dunia saja. Nah, maka ini kisah yang dibawakan oleh beliau rahimahullah ta'ala sebuah pelajaran yang berharga dari kisah tentang hijrah. Dan di sana dikatakan bahwasannya berkaitan dengan hijrah ini sangat banyak permasalahan-permasalahan. Namun beliau mengambil satu poin berkaitan dengan orang-orang yang dia gak mau keluar, gak mau hijrah, gak mau cari al-haq kebenaran, gak mau untuk menjalankan agama secara utuh, secara sempurna, karena apa? Pertimbangannya dunia dia, usaha dia, dan yang lain. Ini pelajaran yang penting. Ya mungkin sekarang antum belum merasa, ya. Ini bagi antum mungkin biasa seperti ini. Nanti satu saat akan diperhadapkan hal-hal yang rumit bagi antum. Rumit bagi antum. Nah, di tempat jauh dari ilmu, jauh dari tempat majelis ilmu, tempat belajar, tapi kok di sini ya saya gampang cari uang, gampang usaha saya di sini. Bisa jadi antum dapati seperti ini. Namun ketika dekat dengan majelis ilmu, tempat belajar, saya nanti di sana mau usaha apa ya? Bagaimana nanti rumah saya? Bagaimana usaha saya? Bagaimana di sini dan yang lainnya? Lihat pelajaran yang berharga. Nah, nam, wala yafhamu hada illa man fahima, dan tidaklah bisa memahami perkara ini kecuali orang-orang yang faham. Ya, enggak bisa memahami perkara ini, ya kisah ini, kecuali orang-orang yang faham. Anna ahladdin al-yauma la ya'adunahu dhanban. Mereka orang-orang yang mengaku-ngaku pada hari ini, ya, memiliki ilmu, memiliki pemahaman, mengaku-ngaku ya berilmu, tidak menganggap itu sebuah dosa. Fa idza fahimta, maka apabila engkau faham, ma anzalallah fahman jayyidan, kalau kamu bisa memahami, bisa mengerti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan pemahaman yang baik, wa fahimta ma inda man yadda'i ad-dinal yauma tabayyana laka umurun, dan engkau bisa memahami akan fakta realita dari orang-orang yang mengaku-ngaku faham tentang agama. Kamu bisa memahami apa yang Allah turunkan dari ayat Al-Qur'an tadi yang dibawakan oleh beliau, ya, rahimahullah ta'ala. Dan kamu juga bisa mengetahui fakta dan realita orang-orang yang mengaku memiliki agama. Maka akan jelas bagimu perkaranya. Di sini diantaranya minha annal insana la yastaghni an talabil ilm. Bahwasannya manusia itu ya tidak tercukupi, tidak merasa ya sudah cukup, enggak butuh lagi dari menuntut ilmu. Butuh manusia, semua kita butuh dari ilmu. Kenapa? Fa inna hadil amsalaha la tu'rafu illa bitanbih, karena ya contoh ini tidaklah bisa diketahui kecuali dengan ya peringatan. Fa idza kanat qad ashkala 'ala ashabah qabla nuzulil ayah fa kaifa bighairihim. Lihat, apabila permisalan ini itu ashkalat, tersamarkan, muskilah bagi sahabat sebelum turun ayat yang menjelaskan, muskilah bagaimana mereka sahabat merasa, ya, wah kita sudah bunuh saudara-saudara kita, sudah bunuh teman-teman kita. Ini kan tersamarkan bagi sahabat. Nah, sahabat, ya, generasi yang utama, yang mereka adalah generasi yang dipuji oleh Allah, itu aja tersamarkan suatu perkara. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya, ya, butuh kepada ilmu, pengetahuan, penjelasan. Nah, fakaifa bighairihim, maka bagaimana dengan selain mereka yang jauh keilmuannya? Kita jauh sekali dari masa kenabian, butuh kepada ilmu. Kalau sahabat aja tadi, ya, itu tersamarkan perkara tersebut, gitu loh. Maksud Syekh menerangkan itu seperti itu. Sahabat aja tersamarkan, lah bagaimana kita? Itu menunjukkan kita butuh kepada ilmu. Sekarang ya, bisa jadi antum ketika belajar, ya, gak serius, senyum-senyum, tawa, ini dan itu, ya, menulis yang lainnya. Nah, banyak keluar, masuk ke sana ke sini. Nah, tapi ya, apa yang antum pelajari sekarang itu nanti, ya, akan antum rasakan manfaatnya kelak. Nanti, ya, sekarang antum dengar ya biasa aja, seperti biasa. Terus diulang ilmu terus, ya, siang dan malam diulang, itu terus diulang biasa. Wah, sudah sering biasa dengar permasalahan ini, dengar. Tapi nanti lihat, ketika antum tumbuh besar, dewasa, ya, antum adalah generasi penerus, penerus yang akan meneruskan dakwah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena, ya, ulama, orang-orang yang berilmu, guru-guru antum, ya, manusia sama seperti antum. Mereka makan, mereka minum sama. Dan mereka juga akan meninggal, mati. Lah kalau mereka sudah tidak ada, antum ternyata, ya, tidak bisa untuk menyebarkan sebagai estafet, penerus yang meneruskan dakwah ini, siapa lagi? Apakah orang-orang yang bodoh nanti yang akan muncul, ya, yang enggak tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik? Nah, siapa lagi kalau bukan antum? Maka antum ini adalah generasi penerus yang akan meneruskan estafet dakwah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang antum akan sampaikan nanti kepada manusia kalau bukan ilmu yang antum catat sekarang? Nah, harus punya cita-cita yang tinggi. Nah, jangan antum berpikir, ya, saya kan cita-citanya enggak ini, keluar dari pondok, saya enggak mau buka pondok lah. Mana zakat ilmu kalian? Ilmu itu harus dizakatkan. Nah, kita harus punya cita-cita yang tinggi. Cita-cita yang tinggi di sini bukan berarti antum harus buka pondok, muridnya harus banyak, bukan. Tapi, ya, antum harus menghilangkan kebodohan yang ada pada diri antum sendiri. Kemudian setelah itu antum ajarkan kepada keluarga, kerabat antum. Naam. Itu. Itu yang namanya diinginkan cita-cita yang tinggi. Dan, ya, sementara orang-orang yang ahlu dunia aja, orang-orang ahlu dunia yang cari dunia, ilmu dunia aja, mereka sampai ke ujung dunia mencari, ya, tujuan mereka apa nanti ketika pulang? Ilmunya itu bermanfaat, atau setidaknya, ya, setidaknya dia ekonominya bisa naik, dia jadi orang yang sukses menurut dia. Nah, itu ahlu dunia. Cita-citanya seperti itu. Lah masa kita yang ya lebih mulia. Kalau mereka ya ketika ya mereka ahli dunia, kehidupannya cuman ya 1 kali 24 jam. Terus siang dan malam yang pikirkannya itu dunia dan dunia dunia. Bagaimana bisa dia kaya, miliki harta banyak, hidupnya berkecukupan dan yang lainnya. Itu aja yang dipikirkan. Dan ketika dia mati enggak dibawa itu semua. Enggak dibawa itu semua. Apa yang dia ya usahakan selama itu enggak dibawa. Tapi antum ya yang belajar, antum tulis hadis Nabi, antum catat faedah-faedah yang antum dapati, ini nanti bermanfaat untuk antum ya di hari kedepannya, untuk keluarga, sanak famili, dan akan dibawa nanti ke alam barzah, ke alam yaumil qiyamah. Nah. Jadi ya ini pelajaran yang penting. Nah, pentingnya menuntut ilmu, belajar. Enggak cukup ya, wah saya sudah belajar. Enggak cukup. Juga harus punya cita-cita yang tinggi. Percuma masa muda antum, antum habiskan ya untuk belajar agama, kemudian enggak antum zakatkan ilmunya, sia-sia. Habis masa mudanya antum belajar di sini, habis masa mudanya. Nah, dan orang nggak mau tahu bagaimana nanti antum bagaimana antum ketika berada di pondok, orang nggak mau tahu. Wah, yang penting wah ini dari pondokan, wah berarti ya kita bertanya sama anak pondokan ini. Nah, orang gak mau tahu antum belajar serius atau main-main atau dan bagaimana. Orang gak mau tahu. Yang penting lihat, wah ini dari pondokan. Nah, lantas apa nanti yang antum mau jawab dari pertanyaan-pertanyaan mereka? Tentunya apa yang antum tulis dan apa yang antum catat sekarang ini. Ya mungkin sekali lagi, sekarang kelihatannya biasa aja, siang dan malam diulang-ulang. Hafalannya yang dihafal itu-itu terus. Tapi nanti itu akan ya antum merasakan manfaatnya. Wallahu taala alam bishawab. Pentingnya ilmu, pentingnya belajar. Nah. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Lebih dan kurangnya, kalau di sana ada kesalahan ataupun kekeliruan, kita mohon maaf dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.